ahai takkan ku lakukan, ahai takkan ku lakukan. Aku gak mau di madu. Mau kan di madu? Sekejam itu sayang, percayalah kepadaku, jikalau tanpa izinmu tak mungkin diriku, diriku hai kawin lagi. Aku tak mau jika aku dimati, pulangkan saja dengan orang tuaku, beri saja. Mau dong.